siang na boitang bahena papo sonro hami kari ngokolok itu ho si malalaki raboy rohasia di boho boha bagas di koloki tuho dan terbahena asia sama di boha bagas di kolokin.